berkaitan dengan tidur siang ini, Nabi kita mencontohkan ya. Jadi memang kalau misalkan kita misalkan sekarang zuhur itu jam tidur siang yang dicontohkan Nabi itu ada beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan itu qabla atau qabliyah zuhur atau sebelum zuhur. Ya, maka tidurnya misalkan zuhur itu jam 12 misalkan, maka kita tidurnya jam setengah 12, ya 15 menit, 30 menit maksimal, enggak usah lama-lama, ya. Atau mungkin qabliyah atau ba'da zuhur itu juga bisa. Lagi-lagi tidurnya nggak boleh lama-lama. Dan niatkan, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tuh niatkan karena Allah untuk mengikuti atau mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis tidur siang tuh pusing segala macam, banyak sebab. Saya nggak bisa memberikan pendapat tentang itu. Tapi mungkin bisa jadi kelamaan, pola tidurnya atau cara tidur juga tidak sesuai dengan Nabi. Atau mungkin saat tidur itu mungkin terlalu beban berat badannya mungkin dengan karbohidrat atau apapun.